Ada pertanyaan di sini. Kita baca beberapa pertanyaan. Dajjal keluar memfitnah manusia itu dalam riwayat disebutkan 4 hari. Apakah ini hadisnya sahih? Jazakallahu khairan. Nah, bukan 4 hari ya khawatir kiram, tetapi 40 hari. Yaum kasanah. Hari yang pertama seperti 1 tahun umurnya. Dan hari yang kedua seperti yaum kasyahr. Nah, 1 bulan, yani hari yang kedua seperti 1 bulan. Dan hari yang ketiga kal usbu', seperti 1 minggu, 1 pekan. Kemudian yang tersisa ka ayyamikum, seperti hari-hari kalian biasa. Nah, coba kita perhatikan di sini, ikhwan. Ketika sahabat mendengar ini, apa yang terfikir dalam benak sahabat? Salat, ikhwan. Salat. Ya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di hari yang seperti 1 tahun itu, apakah cukup kita salat 5 kali ya Rasulullah?" Jadi siangnya itu panjang. Ya. Ya. Subhanallah. Ya. Ahli ilmu apa namanya? Perputaran ini gimana mendengar hadis ini kira-kira. Baik, orang yang beriman mengimani sudah. Para sahabat mengimani itu. Dan yang mereka pikirkan, ya Rasulullah, cukup tidak ya Rasulullah salat 5 kali? Kata Nabi, tidak. Tetapi perkirakanlah, qaddiru. Perkirakan. Ya. Salat subuh. Setelah itu ya, 6 jam kemudian salat apa? Zuhur. 3 jam berikutnya salat asar. 3 jam berikutnya salat maghrib. 1 jam kemudian salat apa? Isya. Masih siang ini semuanya. Subuh siang, zuhur siang, ya. Asar siang, maghrib siang, isya siang, subuh lagi apa? Siang lagi, terus seperti itu, siang terus. Ya. Perkirakan. Ya. Naam. Dan itu adalah riwayat yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ustaz, Benteng Dzulkarnain itu terletak di mana? Sebagian orang mengatakan bahwa dinding Dzulkarnain itu terletak di utara Cina. Mohon penjelasannya. Allahu a'lam. Baik. Allahu ta'ala alamu bisawab. Kita mengimaninya dan kita hanya bisa ya mengatakan sebatas apa yang disebutkan di dalam hadis. Apakah Ya'juj dan Ma'juj dibunuh dengan burung? Tidak, ikhwan, tadi sudah kita sebutkan. Allah mengutus apa? Ya. Adud, seperti cacing hewan. Allah saja yang Maha tahu bentuknya bagaimana. Hewan-hewan kecil. Ya. Taib, yang kemudian ya, yang mematikan Ya'juj wa Ma'juj. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum bermain catur? Untuk apa bermain catur? Mengangkat benteng biar olahraga ya. Mengangkat kuda ya, tinggalkan itu ya kawan. Taib. Tinggalkan bermain catur. Taib, gunakan waktu untuk membaca Al-Qur'anul Karim ya. Untuk apa namanya? Taib, mempelajari ilmu. Dan apakah ghibah itu dosa besar? Naam, ghibah adalah dosa besar. Dan kembali pada pertanyaan yang pertama, termasuk yang diharamkan adalah apa namanya? Bermain dadu. Ya, bermain dadu. Itu sesuatu yang diharamkan. Permainan dengan dadu banyak sekali ya. Ada apa itu dan ular tangga ya, ternyata itu haram semua ya, dadu. Ya. Nah, berapa kemungkaran terjadi di situ? Bermain dengan dadu sudah mungkar. Ya. Ya. Belum lagi ucapan-ucapan yang apa? Yang muncul. Ya. Belum lagi waktu yang terbuang dengan permainan itu. Warada fi riwayah, disebutkan di dalam riwayat tentang tidak diperbolehkannya bermain dadu. Wallahu a'lam. Ketika Nabi Isa turun, apakah Nabi Isa membawa pasukan? Tadi sudah disebutkan Nabi Isa turun dipapah oleh apa? Dua malaikat. Itu yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah pada zaman Nabi Isa turun kaum muslimin hanya yang bersama Nabi Isa dan tidak ada di tempat yang lain semisal di Indonesia ini? Allahu a'lam, Indonesia masih ada atau tidak, Malaysia ada atau tidak. Yang jelas mereka berkumpul di mana? Ya, di Palestine. Nah. Baik. Al-ilmu indallah, ikhwan. Afan Ustaz, apa benar tempat tinggal Dajjal yaitu tempat tenggelamnya Fir'aun? Allahu a'lam. Ternyata banyak berita ya, ini baru dengar saya. Dajjal itu tinggalnya di tempat tenggelamnya apa? Fir'aun. Baik. Tamim Ad-Dari ya, saja tidak bisa mengingat di mana. Baik. Yang jelas ketika itu dia bersama dengan apa? Kabilahnya. Ya, terombang-ambing di lautan. Taib, lautannya tahu, tetapi kemudian di mana pulau itu? Nah, di pulau posisinya. Nah, kalau Fir'aun di mana tenggelamnya? Di laut. Ini di pulau ini. Terdampar di pulau, kemudian di pulau itu melihat makhluk yang tidak ketahuan depannya mana, belakangnya mana. Jasasa, rambutnya panjang. Kemudian jasasa ini menunjuk suatu tempat. Akhirnya diikuti oleh Tamim Ad-Dari yang ketika itu sedang atau berada dalam agama Nasara. Masuk ke dalam sebuah tempat. Ternyata di dalamnya ada sosok makhluk yang besar yang dibelenggu. Ya. Kemudian banyak pembicaraan antara Tamim Ad-Dari dengan sosok ini yang ternyata Dajjal. Menceritakan tentang Madinah, menceritakan tentang pohon-pohon korma yang ada di Madinah. Itulah yang kemudian menjadikan Tamim Ad-Dari mencari Madinah. Sampailah di Madinah, masuk Islam, kemudian menceritakan kisah ini. Iya. Dan Nabi mengatakan bahwasanya itu adalah siapa? Dajjal. Nah, jadi Dajjal itu disebutkan di dalam sebuah hadis atau dalam hadis Tamim, ya, di daratan atau di jazirah yang tidak ada yang tahu, ya, illallah azza wa jalla. Taib. Kita azan dulu, nanti lanjutkan ba'da azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ada beberapa pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan Afwan, apakah ketika Nabi Isa selesai membunuh Dajjal, Nabi Isa kembali ke langit? Nabi Isa hidup di dunia ini, ya, di bumi ini, ya, menegakkan syariat Al-Quranul Karim sampai kemudian beliau wafat, meninggal dan dimakamkan di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan manusia diciptakan dari tanah, ya, dan akan kembali kemudian dimakamkan dan akan dibangkitkan dari tanah juga. Termasuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka tidak kembali ke langit. Ustaz, berarti mukminin yang sudah meninggal tidak menangi Dajjal. Iya, yang sudah mati tidak mendapatkan apa? Dajjal. Taib. Tetapi ada tadi fitnah-fitnah yang Rasul lebih mengkhawatirkan. Kalau Dajjal tidak setiap orang mendapatkan. Tetapi du'at ila abwabi jahannam, da'i-da'i penyesat, mudillin, setiap zaman, setiap saat, setiap masa. Iya. Bisa jadi seorang pagi dalam keadaan muslim, sore dalam keadaan mana? Kafir. Waliyadu billah. Nah, sama akibatnya dengan fitnah Dajjal, menjadi kufur. Iya. Seperti kesesatan-kesesatan yang disebarkan oleh orang-orang Syiah rafidhah. Kesesatan mereka, pemikiran mereka adalah kufur billahi azza wajalla. Keyakinan syirik, keyakinan bahwasanya Al-Qur'anul Karim, ya, yang ada saat ini bukan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah azza wajalla ila akhirih dan yang lainnya. Taib. Kalau Dajjal, tidak setiap orang mendapatkan fitnah itu. Tetapi du'at ila abwabi jahannam. Kemudian juga ar-riya. Ini fitnah yang setiap orang diuji. Fitnah yang setiap orang diuji. Wabillahi taufiq. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Afan Ustaz, tadi Ustaz bilang Dajjal itu manusia. Apakah Dajjal itu keluar dari salah satu keluarga Iran, lahir dari bayi kemudian dewasa, atau sudah di bawah laut tertentu yang muncul langsung dewasa? Baik, Dajjal sudah ada, tadi sudah sebutkan. Ya. Di zaman apa namanya? Di zaman Rasul sudah ada dia. Ya. Nah, dan akan keluar nanti, ya. Di antara yang disebutkan oleh Nabi akan melewati Asbahan, ya, akan melewati Asbahan dan diikuti oleh apa? Oleh Yahudi Asbahan. Taib. Mungkin karena kita sebutkan tadi Asbahan di Iran, kemudian terfikir jangan-jangan dari keluarga apa? Ya. Iran. Selama tidak dikabarkan dalam hadis, kita tidak bisa apa namanya berbicara. Nah, dan di zaman Nabi belum ada Iran tentunya. Ya. Baik, Ustaz, tolong nasihat untuk yang suka melihat YouTube video tentang berita-berita politik dan aliran-aliran sesat dan tokoh-tokoh penyesat umat dengan alasan hanya sekedar lihat syubhat-syubhat mereka. Nah, seorang mukmin hendaknya menjauhkan diri dari mawatin al-fitan, tempat-tempat fitnah. Ya. Apalagi alasannya hanya sekedar untuk melihat apa? Syubhat. Taib. Apa bisa menjamin ketika seorang mendengar syubhat itu kemudian dia bisa menangkalnya? Ya. Ya, tidak boleh bagi seorang untuk menyibukkan dengan hal yang seperti ini. Terlebih berita-berita yang disebarkan, apakah itu berita politik atau yang semisalnya, ya, banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan, kita tidak yakin akan kebenarannya. Semua orang punya kepentingan. Ya, semua orang punya kepentingan. Ya, kalau kemudian akhirnya seorang terjatuh kepada, ya, kebencian kepada penguasa, pemberontakan kepada penguasa yang tadinya dalam keadaan hatinya ini bersih, ya, kemudian setelah itu terkena fitnah, ya, sibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat, qiraatul Quran, ya, qiraat kutubul ilm, mendengarkan ta'lim-ta'lim, ya, apakah dari audio-audio yang sangat banyak, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak apa fasilitas kepada kita semuanya, termasuk majelis-majelis ilmu yang langsung diadakan banyak di mana-mana. Hadirilah majelis-majelis ilmu. Itulah yang akan menjadikan seorang mendapatkan ketenangan. Ya. Nazalat 'alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Akan dikerumuni malaikat-malaikat Allah, akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Ya. Adapun mendengar, membaca, melihat berita-berita politik, ya, pidato-pidato atau ucapan-ucapan kelompok-kelompok sesat yang seperti ini membahayakan, hendaknya seorang yang menjauhkan diri dari sebab-sebab fitnah. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya lepas dari pengaruh dai Islami yang tidak sesuai sunnah? Ya, ditinggalkan saja. Wong antum sudah tahu dai Islam yang tidak sesuai dengan apa? Sunnah, tinggalkan. Oh, sudah tahu itu apa namanya, ya, menyelisih sunnah. Ya. Kalau menyelisih sunnah, apa yang dicari? Ya. Yukhalifu sunnah, menyelisih sunnah. Ya. Taib. Barangkali yang dimaksud, ya, ketika kecintaan itu sudah apa namanya, sudah melekat. Nah, ini memang, ya, fanatisme, ya, kecintaan yang berlebih, pengkultusan. Ini bisa menjadi sebab penghalang hidayah. Orang sudah mengerti yang dihadapannya adalah kebatilan. Dan ada al-haq dihadapannya juga. Seperti Abu Talib misalnya. Dia di atas keyakinan, yakin betul bahwasanya keponakannya, yakni Nabi alaihi salatu wassalam, ala haq. Di atas al-haq. Apa yang didakwahkannya juga di atas al-haq. Ya. Naam. Tetapi fanatisme hizbiyah, ya, pengkultusan kepada nenek moyang, ya, dan juga teman-teman yang buruk menjadikan ya seorang terhalangi dari apa? Hidayah. Di saat menjelang kematiannya, di samping Abu Talib adalah Abu Jahal. Abu Jahal di sampingnya. Nabi di sampingnya juga. Ketika itu Nabi mengatakan, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah. Dijanjikan pembelaan di hadapan Allah, kebahagiaan, falah. Namun di sampingnya Abu Jahal, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah kamu membenci agama nenek moyangmu? Nah, diingatkan kecintaan kepada apa? Nenek moyang. Diingatkan kecintaan kepada ya, agama nenek moyang. Fanatisme hizbiyah. Ya. Dia pun tidak mengucapkan la ilaha illallah. Rasul tidak putus asa. Diulangi lagi ajakannya. Qul ya ammi la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah wahai pamanku dengan panggilan yang lembut luar biasa. Dakwah Nabi alaihi salatu wassalam dan kasih sayang Nabi kepada pamannya. Ya. Tetapi diulangi lagi oleh Abu Jahal, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Kamu benci dengan ayahmu. Kamu benci dengan agama Abdul Muttalib. Diingatkan ayahnya, diingatkan ya. Sampai akhirnya dia mati huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia mati di atas millah kekufuran. Nah, ketika kita sudah mengerti bahwasanya dai yang dihadapannya adalah dai yang tidak sesuai dengan sunnah, maka doa pada Allah, minta pada Allah ya, untuk diberi petunjuk. Seorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan diganti dengan yang lebih apa? Baik. Barangkali masih terfikir, ini teman-teman saya ya, masih belum sependapat dengan saya ya, mereka teman-teman saya ya, mulai nah, dibisik oleh syaitan. Kamu mau pisah dengan teman-teman kamu. Kamu mau pisah dengan komunitas kamu. Ya. Nanti kamu sengsara. Ya. Nanti kamu dikucilkan. Tapi sudah ngerti ini dai yang menyelisih mada sunnah. Yang seperti itu ikhwan, ya, jangan diikuti bisikan syaitan, wasawisu syaitan. Ya. Allah akan mengganti sesuatu yang lebih baik. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk meninggalkan ayahnya, negerinya, masyarakatnya. Setelah mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Ibrahim. Setelah mereka melakukan perkara yang sangat jelek kepada Nabi Ibrahim, membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka semuanya. Ternyata diganti dengan yang lebih baik. Diganti dengan keluarga-keluarga yang lebih baik. Lahir dari Nabi Ibrahim, para nabi, para rasul. Nabi Ishaq, Nabi Isa, Nabi siapa? Ismail alaihi salatu wassalam. Dari Ishaq lahir Ya'qub, dari Ya'qub Nabi Yusuf lahir darinya. Naam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Naam. Pertanyaan berikutnya, mohon penjelasannya Ustaz, apakah sholat kita sah jika saat berjamaah kebanyakan orang tidak mau merapatkan dan meluruskan shofnya? Naam. Sholatnya sah ikhwatil kiram. Sholatnya sah dan hendaknya apa namanya seorang berbuat hikmah dalam bab ini. Ya, memberikan nasihat semampu Anda sebaik mungkin dengan penuh hikmah. Ya. Taib. Jangan kita merapatkan mereka lari kakinya kemudian dikejar ya. Nah, kejar sampai lebar sekali. Ya. Nah, sebagian ikhwan sampai ada yang digejuk kakinya. Ya. Kalau memang sudah tidak mau ya sudah. Ya. Taib. Nasihati lain waktu nah, dengan cara yang baik. Sholatnya sah, ya. Tetapi apa namanya tidak sempurna. Nah, Rasul mengatakan sawu suhufakum fa'inna taswiyata suhuf min tamamis sholat min iqamatis sholat. Ustaz mau tanya, sholat jenazah kepalanya di selatan hukumnya sah atau tidak? Sah sholatnya. Baik. Syekh Utsaimin berkata, sesungguhnya termasuk kebiasaan yang telah terbukti adalah bahwa siapa yang berbakti kepada orang tua, maka dia mendapatkan bakti dari anak-anaknya. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana keadaannya ketika seorang wanita ikut dengan suaminya di kota yang jauh dari orang tuanya? Apakah dia bisa berbakti kepada orang tuanya padahal dia jarang pulang karena alasan syar'i? Ya. Seorang wanita ya wajib taat kepada apa? Suaminya. Naam. Wabillahi taufik. Dan bisa dijamak antara taat kepada suami dengan berbakti kepada orang tua. Nah, mungkin dia tidak bisa mendatangi orang tuanya karena alasan-alasan syar'i. Dia tinggal jauh, tidak mungkin safar sendirian tanpa apa? Mahram atau biaya yang memang tidak memungkinkan. Ya apalagi luar pulau, anaknya banyak. Ya untuk melakukan satu perjalanan membutuhkan apa? Dana yang banyak. Dan insyaallah orang tua pun apa namanya? Memaklumi hal tersebut. Ya. Tetapi kita masih bisa berbuat baik kepada mereka. Di antaranya dengan banyak mendoakan mereka. Di setiap saat, di setiap kesempatan, doakan mereka. Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah, dan insya Allah Ta'ala akan diberi balasan sesuai dengan amalan kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua dengan mendoakan mereka, ya, memintakan ampun untuk mereka, anak-anak kita pun juga bi'idnillahi azza wa jalla akan seperti itu. Ya, bi'idnillahi azza wa jalla. Kemudian hubungi mereka. Hubungi mereka. Ya. Taib. Sekarang lebih mudah lagi, murah ya untuk berhubungan dengan orang tua. Bisa dengan apa namanya? Ya. Suara yang dikirim, kan bisa ya? Ya. Nah, melalui WA. Nah. Bagaimana Umi? Bagaimana Abi? Kabarnya sehat? Ya. Mohon maaf, saya kepingin untuk datang ziarah tapi ya. Nah, belum bisa namanya. Saya hanya bisa mendoakan semoga ibu bapak dalam keadaan apa? Baik. Baik, bahkan setiap hari ditelepon juga insyaallah orang tua juga apa? Senang. Le nang ndi kowe le? Oh ndak ya nduk ya tadi soalnya dia perempuan. Ya kan. Nduk nang ndi nduk? Nah, niki Bu tasih ngomong putu namanya. Sedang saya didik semoga juga senantiasa mendoakan ibu. Nah, terus demikian. Baik. Juga bisa berbuat baik dengan harta. Ya. Nah, mungkin kita tidak bisa melakukan safar, namun kita ada kelebihan harta. Bisa dikirim harta itu untuk orang tua. Bisa atau tidak? Oh, sekarang paket-paket murah. Ya. Bisa paket ini, paket itu. Ya kan? Baik, belikan apa kesukaan ibu. Ibu sukanya apa? Ya, sukanya baju berwarna biru. Ya, untuk di rumah. Bu, ini baju. Ya, hanya bisa memberikan daster, berikan daster. Ya. Atau bisa mengirim uang kepada orang tua, ya. Banyak pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu bir, ya. Makanya di dalam Al-Quran tidak disebutkan jenis bir kepada orang tua, tapi hanya disebutkan berbuat baiklah kepada apa? Orang tua. Wa qawwa rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada atau untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat apa? Baik. Tidak disebutkan apa perbuatan baiknya. Ya. Artinya semua perbuatan baik yang secara syar'i atau secara urf itu adalah perbuatan baik, maka dilakukan. Ya. Taib. Ucapan yang baik, kalimat yang baik, ya, di zaman sekarang ini dengan apa yang saya sebutkan tadi mungkin. Ya, mungkin. Ya, dan hendaknya antara suami istri bekerja sama untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, seorang suami juga punya orang tua, seorang istri juga punya apa? Orang tua. Bekerja sama, ya, bekerja sama. Sebagaimana seorang suami memberikan barangkali sesuatu untuk ibunya sendiri, sang istri kan di rumah tidak memiliki harta. Ya, suami yang mencari nafkah, mungkin istri tidak punya apa-apa. Ya, kerjasama yang baik. Ini untuk kamu nafkah dan ini untuk orang tua kamu. Tolong belikan untuk siapa? Untuk apa? Ibumu. Dan ini berpengaruh besar ma'asyiral muslimin. Bagi dia, bagi anak-anaknya insyaallah ta'ala. Nah, semoga dengan kita masih melakukan hubungan dengan orang tua selagi mereka masih hidup, ini menjadi sebab kita mendapatkan rahmah dari Allah Jalla wa'ala dan barokah darinya. Ini barangkali yang bisa kita jawab dari beberapa pertanyaan dan ma'giratan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak bisa menjawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum untuk ya menanyakan kepada asatidzah yang lain dan mendapatkan jawaban. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.